Bagaikan apa disajikan untuk dicoba, aromanya, warnanya, rasa rindu, tanda kasih mengupasnya. Bila bunga telah mereka terbang tinggi, burung merpati. Bila bibir telah membasah, sejuk hati terbawa mimpi. Terbuka dirinya jendela cintaku, terbangkan dirinya sejauh hayalmu. Terbuka dirinya jendela cintaku, terbangkan dirinya sejauh hayalmu. Bagaikan apa disajikan untuk dicoba, aromanya, warnanya, rasa rindu, tanda kasih pengupasnya. Bila bunga telah mereka terbang tinggi, burung merpati. Bibir telah membasah, sejuk hati terbang.